الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى قال عن الشعب بن جثامة رضي الله عنه قال عندك سن الشعب Qala Jathamah radhiyallahu anhu Qala ahdaitu paring hadiah sapa ingsun Ahdaitu paring hadiah sapa ingsun Rasulullah Ila napa Rasulah Ila ya Ila kula mboten nonton ilane Ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Himaron ing keledai Wahsyian Kang Wahsy Apa nih, Wahsy ini mana nih Jadi Liar, Wahsyian kang liar Jadi keledai liar Bukan keledai rumahan yang Cina Kalau keledai rumahan haram dimakan Ini keledai masih hidup Fardahu mongko nolak Nolak Sopo Rasulullah ing himar alaya ing atas ingsun. Kayaknya Nabi dikasih keledai oleh sop, tapi enggak mau beliau, ditolak dikembalikan. Falam maro'a mongko semangsani weruh sinten Rasulullah ma ing perkoro fi wajhi kang tetep ing dalam wajah ingsun. Fi wajhi kang tetep ing dalam wajah ingsun qala mongko ngendika sinten Rasulullah ngendika ngene inna lam naruddahu alaika illa anna hurumun inna setuhune kita iku lam naruddahu ora nolak sapa ingsun ing himar iku lam naruddahu ora nolak sapa ingsun ing himar Alaika ing atase sira. Alaika ing atase sira illa anna Li anna? Illa li anna ngono ya. Illa li anna kecuali krana setuhune kita kliru-kliru tok iku lho. Illa li anna kecuali setuhune kita iku hurumun. Piro-piro wong kang ihram. Kanjeng Nabi menolak pembeliannya sop. Ketika pemberian itu ditolak, sop merasa susah. Jadi wajahnya langsung berubah. Karena pemberiannya ditolak kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu akhlaknya bagus. Tidak mau membuat orang susah itu tidak mau. Jadi bukan istilahnya kanjeng Nabi itu sekarepmu ono orang ndak seperti itu kono ya kono ngono mboten susahmu ya wis ana aku karo apa jere atiku lho karo enggak koyo ngoten niku ya bagaimana supaya orang itu merasa nyaman di sisi Rasulullah ya jadi beliau istilahnya pasti akan memberikan penjelasan klarifikasi terhadap apa kenapa beliau melakukan hal itu Ya, tidak dibiarkan mengambang sehingga menjadikan orang susah terus mikir mboten niki. Maka ketika melihat wajah Sa'ab berubah susah karena hadiahnya ditolak, Kanjeng Nabi mengatakan, "Sa'ab, kita menolak pemberian kamu, enggak ada tujuan lain kecuali kita sedang ihram sekarang." Orang yang ihram itu enggak boleh menguasai, ya, enggak boleh menguasai hayawan buruan. Paham itu? Kalau dia menguasai nanti kena denda nanti. paham lah. Makanya ditolak karo Kanjeng Nabi daripada kena denda dosa pisan. Nggih. Makanya ditolak, dikembalikan. Kita itu sedang ihram sekarang. Makanya nek wong kate haji iku dianjurno hayawan-hayawan buruannya itu dilepaskan pemilikannya. Burung-burung itu dilepaskan. Kalau enggak kena denda nanti. Iya. Kalau enggak kena denda, dilepaskan kepemilikannya, dikasihkan orang atau dikasihkan anak-anak ele iki PN le, burung iki wake iki 15 iki, larang-larang ele. Piye iki opo ana umpamane. PN. Kayakno anak iku nek wis teko haji dijaluk meneh. Wis lak saiki tak jaluk maneh. Lho ngono oleh. Jenenge pembelian wong tua kan nih. Nah, anake pinter didol. Nek didol mari ngono ora iso dibalik. Dijaluk maneng ngono niku nek bapakmu haji kok dikekno burung-burunge misale sing cerdas kuwi. Hah? Paham. Wis dadi milih sampeyan ditol wae. Kesangguhan Pak Mondok Pak. Dikek tempat kitab orang larang gitu. Gala illa li anna hurumun mutafakun alaih. Nah, makanya Kanjeng Nabi nolak. Lah ini penjelasan yang Kanjeng Nabi berikan ini pasti melegakan hati sapa? Soal lega tenan itu. Kan dia pikirnya bisa-bisa macam-macam. Kenapa pemberian saya kok ditolak? Apa haram ya? Apa-apa lah kan ngoten kan. Maka dari sini kita melihat etika Kanjeng Nabi, akhlaki Kanjeng Nabi yang tidak mau menjadikan sahabatnya itu bertanya-tanya dan mengalami kesusahan karena beliau. Karena itulah beliau langsung menjelaskan apa sebenarnya tujuan beliau kok menolak. Dari situ bisa kita paham bahwa kalau orang memberi sesuatu itu jangan ditolak. Ya, jangan ditolak. Tapi ketok lho, sehingga kayak no ikhlas karo ora iku ketok. Iya. Nah, kadang nek ditolak malah seneng deh. Nah, kadang ngono sing ngoten niku ya ndelok wajah ae lah. Ditolak malah seneng ya ditolak wae. Ngono ya. Nek gala nek ditolak malah susah ya mendingan diambil. Karena nanti kalau kita apa namanya tolak dia susah, mendingan kita ambil saja. Kaulah muttafaqun alaih. Dan sampean kalau diberi sesuatu oleh orangnya itu tampakkan kalau sampean senang menerimanya. Seperti Rasulullah loh, dikasih pakaian langsung dipakai sama Rasul. Wah, ngono kan sing kayak no sing kayak ikan ya, langsung seneng banget. Kaulah wa anin Nawas lan saking Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Kala ngendi kok seten Nawas saal tu takon sapa ingsun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri saking kebaikan. Kebaikan ketaatan. Ketaatan yang dimaksud. Wal ismi lan dosa. Kebaikan dan dosa. Taat dan maksiat. Saya bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan dosa. Waqala maka ngendika sinten Rasulullah albirru husnul khuluqi. Albirru utawi kebaikan, ketaatan. Albirru utawi kebaikan iku husnul khuluqi, baguse budi pekerti. Iku husnul khuluqi, baguse budi pekerti. Ya, iku husnul khuluqi, baguse budi pekerti. Dadi ketaatan itu terletak pada baiknya etika, terletak pada baiknya akhlak, ya toh? Itulah ketaatan sesungguhnya. Ya. Akhlak yang baik itu menyenangkan orang enggak? Menyenangkan orang. Kalau akhlak buruk menjadikan orang susah loh. Paling api-api amaliku idholus surur. Memasukkan kebahagiaan di hati orang lain. Kalau sampean akhlaknya bagus, yang suka itu bukan cuma orang tua. Adiknya senang, kakaknya senang, pamannya senang, semuanya senang, gurunya senang, temannya senang, semuanya senang. Banyaknya sampean wakil. Berkane seluruh orang senang dengan sampean. Wah, enak ya kan, gih. Ini ku nek akhlaki saya. Tapi nek akhlaki elek. Weh, wong tua mumet, kakang adik susah, guru ning ngelu, nggih. Dosene kurang mikir piye are iki. Ngoten niku. Kuwabeh dadine wis susah. Kanca kamare ya jane nek kepengin arek kendang mulih wae lho ngene. Enggak, gue neng kamar kok tadi gue. Jadi itu nih akhlak elek. Jadi nih nyusah nih wong akeh. Wal ismu utai duso, iku ma perkoro. Haka, kang mider-mider apa mah? Haka kang mider-mider apa mah? Tarot dada mider-mider. Fi nafsika ing dalam ati siro. Fi nafsika ing dalam ati siro. Jadi dosa itu sesuatu yang munyer di hati kamu. Lakoni ora yo, lakoni ora. Itu dosa nih. Sampai ada keraguan untuk melakukannya itu dosa. Karena memang hati manusia itu sifatnya bersih awal. Jadi, sehingga kalau mau ngelakoni dosa itu ya semacam itu. Gak pernah tenang. Itu yang dimaksud hakafi nafsika. Jadi munyer wae kating lakoni ora kating lakoni. Sebenarnya ada perang di situ di hati. Ketika orang mau melakukan perbuatan yang ada maksiatnya, itu perang pasti. Nah, cuma nanti waktu perang itu sing menang endi lah, setan apa malaikat kan mboten. Sing seneng menang ya malaikat ya wis ditinggalno, nek sing menang setan ya di turuti. Nomor kalih dusa niku wakariheta lan geting sapa sira. Lan geting sapa sira ayat tuli'a ing yen to melihat ayat tuli'a ing yen to melihat alaihi ing atase ma alaihi ing atase ma sapa annasu menungso alaihi ing atase ma sapa annasu menungso. Engkau enggak suka kalau hal itu dilihat orang. Ini dosa jenenge. Ya. Simpen-simpen supaya gak kelihatan. Ini berarti sampean ngerti ini sebenarnya dosa. Buktinya kalau dilihat sampean gak mau. Ini app berarti. Yang akan menghilangkan atau menghancurkan reputasi jenengan. Nama bagusnya dipertaruhkan dengan hal buruk ini. Maka sampean berusaha untuk menutupinya. Sampean gak suka kalau dilihat orang. Ini berarti ini perbuatan dosa. Qala rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqal. Ngendika sinten Abdullah bin Amr ibn al-As. Ngendika ngeten lam yakun ora ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alawi gak ketok nang dile. Hah? Alawi hadir turu wae. Tamrin. Safil. Ade wis teko, Fatur Rafi. Endi? Lapo? Sakit. Kayak teko sakit. Oh, dari kemarin sakit. Lah, mambing kok kuat metu-metu iki ya sakitnya. Radiyallahu anhu maqal. Ketika Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As. Rama belum datang Rama. Hah? Sama Abdul Razak. Sama Mer. Mana Mer? Mer juga belum datang. Hah? Ada. Hilang lagi. Hilang. Baik, gunung. Ini yang nyari mulai anak yang merotol-merotol. Ya, saya setahun. Ya, setahun. Ini baru ini merotol-merotol. Ya, saya ngasih padeng gak, padeng belakang. Itu setahun, ya. Itu biasanya pertama, dok. Sawal, teko itu. Wadeng, saya ngaji sembarang. Mau kuliah, mari itu nentek kabeh. Keluyar, keluyur. Hilang-hilang, wis. Tahu ngaji, orang saya apa. Iki setahun embu iki sing nyari-nyari iki mulai merotol sitok iki. Oh, merotol isan. Kok sapa neng? Kok gak ono sing istiqomah anteng nang pondok. Kala ngendika sinten Abdullah bin Amr lam yakun ora ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku fahisyan. Iku wong sing buruk. Iku fahishan, iku wong sing buruk. buruk ucapan dan perbuatannya. Kanjeng Nabi tidak. Ya. Ucapannya baik, perbuatannya baik. Wala mutafahisan lan ora wong kang merdi-merdi buruk. Merdi-merdi itu berusaha buruk orang. Terus api kepingin elek ono ora. Nih, Kanjeng Nabi ini mboten berusaha melakukan perbuatan buruk, ucapan buruk itu enggak ada. Sengaja kepingin buruk itu enggak ada. Sengaja melakukan ucapan buruk enggak ada. Itu sini mutafahisan. Ini kurasa api banget Kanjeng Nabi. Wakana yakul. Wakana lan ono sinten Kanjeng Nabi. Iku yakulung indiko sinten Kanjeng Nabi. Iku yakulung indiko sinten Kanjeng Nabi. Indiko ngeten. Inna min khayarikum. Seduhune. Inna min khayarikum seduhune. Iku setengah sangking piro-piro bagusi sirokabe. Seduhune iku setengah sangking piro-piro bagusi sirokabe. Ahsanukum. Utawi luih bagusi sirokabe. Ahsanukum utawi luih bagusi sirokabe. Ahlakon. Apani piro-piro budi pekerti ini. Akhlakon apa nih piro-piro budi pekerti ini. Paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Karena bagusnya akhlak itu mendorong orang untuk berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat buruk. Itu akhlak yang baik. Ini kenapa paling baiknya manusia adalah akhlaknya yang paling baik. Karena akhlak yang baik mendorong kepada al-mahasin, kepada kebaikan-kebaikan, dan mencegah dari al-masawi, keburukan-keburukan. Kaulah mutafakun alaih. Wa an Abi Darda lan saking Abu Darda jenenge Waimir radhiyallahu anhu. Amir di tafsir Waimir. Anna nabiyya seduhuni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi. Ngendika ngeten ma min syai'in. Ora ono utawi sesuatu swiji-wiji. Ma min syai'in ora ono utawi swiji-wiji. Soim mana soim? Gak ada. Oh, kalau nak usah. Ma min syai'in ora ono utawi swiji-wiji. Swiji-wiji itu sesuatu. Athqalu iku luwih berat. Fi mizanil mukmini. Ing dalem timbangane wong kang iman. Fi mizanil mukmini ing dalem timbangane wong kang iman yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat min husnil khuluqi daripada baguse budi pekerti min husnil khuluqi daripada baguse budi pekerti min husnil khuluqi daripada baguse budi pekerti ya toh tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan orang mukmin di hari kiamat selain budi pekerti yang baik. Akhlak itu sesuatu yang tertanam dalam jiwa, ya. Itu tidak bisa direko-reko. Ngaten lho. Cuma bisa dilatih. Ngaten lho. Jadi akhlak itu tertanam dalam jiwa. Ya, jadi muncul dengan sangat mudah, itu namanya akhlak. Berarti sudah menjadi tabiat, watak. Itu baru disebut akhlak. Jadi enggak bisa ini dimanipulasi, enggak bisa. Nek wis akhlake elek ya wis. Neng atine elek, perbuatane pasti elek. Enggak bisa wis, enggak iso. Ngeto-ngetono apik enggak iso. Kalah karo tabiate, iya kan? Utawa nek diketokno apike engko ketok kapan-kapan ketok eleke asline ketok ngeten nggih akhlak itu harus tertanam dalam jiwa, jadi tabiat, sehingga dikeluarkan itu enggak sulit, enggak berat. Langsung set ngoten iki. Ya. Paham loh, Mas. Orang yang apa namanya? Tawadu, kelihatan itu. Enggak usah dipaksa untuk tawadu, langsung kelihatan kalau dia tawadu. Paham ya? Itu begitu. Kalau orang sombong, enggak usah dipaksa untuk sombong, langsung kelihatan kalau dia sombong. Disuruh tawadu sulit banget karena itu bertentangan dengan tabiatnya. Wangil. Itu harusnya akhlak demikian. Cuma akhlak yang memang seharusnya jadi watak itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Ya. Sehingga nanti bisa menjadi tabiat yang mudah sekali untuk dikeluarkan. Bisa dilatih. Caranya ngelatih, ya jenenge latihan itu harus ada paksaan. Ya. Harus dipaksa, negatif paksa nggih mboten niku, mboten iso. Apa-apa jenenge latihan yo dipaksa, negatif paksa mboten saged. Jenenge latihan kan mesti paksaan kan to ya. Enggak ada yang apa namanya kok sukarela nih, kecuali sing sadar. Wa innallaha lan sedune Allah iku yo begitu. Iku bendu sinen Allah, benci sinen Allah. Iku yo begitu, iku benci sinen Allah. Al-fahisha ing wong kang ala ala perbuatane, ala ucapane. Al-badhiya kang nanti ada baru baru masuk mana tadi mana em dari bergamar. Wah. Al-badhiya kang olo ucapani. Al-badhiya kang olo ucapani. Al-badhiya kang olo ucapani. Rawahu. Ini latihan nih loh. Kayak noise. Wah, cik. Ore kuliah. Tunggu ngerjak no tugas. Isuk hari ini jadi kongen ngerjak no PR. Loh. Banner laralan-laran. Iya. Gala rawang riwayataken al-badhiya kang ngucap Allah. Dadi badhi niku yang ucapannya buruk. Ketok mboten? Nek akhlake elek iku ucapane elek ketok mboten? Ketok langsung kelihatan dari ucapannya, kelihatan langsung. Kalau dia mau mengucap baik, itu pasti ditotos sih. Ditotos sih dan itu berat bagi dia. Ketok lo, ini anak santri yang memang apa tawadu itu kelihatan, dan yang bukan itu tampak. Mulai awal sih ketok. Jadi wong jenenge kuat tak, itu sulit ditutupi. Ya, orang mau berperan selain dirinya itu berat nggak? Berat ya kan? Berperan selain dirinya, ya berat banget. Makanya jadi peran itu sulit ya, bayarannya yo akeh mergane merano wong liya iku angel ngoten kan gitu. Harus menghayati tenan. Wa innallaha yubghidul fahisyal badia rawahu ngrimataken ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa qala lan ngdika sinen At-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Kalau kita lihat guru-guru kita, itu ucapannya baik-baik. Abu Salim bin Umar Asyadiri, Abu Salim bin Abdillah bin Umar Asyadiri, itu ucapannya teduh, menenangkan. Habib Umar Salim bin Hafiz juga ucapannya teduh, menenangkan. Saya kepingin lagi ketemu ulama-ulama yang itu ya, supaya bisa menjadikan hati kita itu tergerak lagi untuk melakukan kebaikan. Niru para ulama kita. Sekarang ada di Jakarta beliau. Dia nang Solo, teko ya. Jakarta. Ya Allah, aduh banget. Pingin rono. Tapi kegiatannya bisa akeh. Pingin rono, tinggal ngaji biro. Gitu. Ngaji gitu. Cara cedek itu enak. Ngaji maneng. Hadithun hasanun suhihun. Al-Badhiyu utai al-Badhi huwa alladhi iku wong yatakallamu kang omong-omongan sapa alladhi yatakallamu kang omong sapa alladhi bil fushi kelawan buruk. Terus warodi il kalami lan ucapan kang rendah, ucapan sing buruk. Warodi il kalami lan ucapan kang rendah, sing buruk. Allah Gusti. Wa anna bi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngdika sinten Abu Hurairah suila ditakoni. Suila ditakoni ditanya sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An aksarima saking luweh akeh-akeh perkara. Akhlak kita harus bagus. Kadang kita harus keras. Ya kan? Itu ada tempatnya masing-masing loh ya. Kanjeng Nabi halus. Ya ada tempatnya. Kadang harus bersikap tegas. Keras gak enak. Tegas. Itu ya juga ada tempatnya. Kadang ada orang kafir yang suka menghina Rasulullah. Menghina di mana-mana. Di ahli syair, di mana-mana menghina Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan ini halal darahnya. Halal darahnya dibunuh. Karena ini bahaya ini. Dilanjutkan bisa-bisa menghalangi dakwah. Ya kan? Menghalangi dakwah tenan. Maka Rasul menyuruh membunuh dia. Itu juga pernah terjadi. Ada temannya masing-masing loh ya. Pemberani, kapan kita harus berani? Ya harus ya. Kalau pada tempatnya itu baik. Ya kalau nggak pada tempatnya buruk ini. Malam-malam pakai sepeda, nggak ada lampunya, pau buang terbang. Oh tutup wani, konyol gitu nih. Kala an aksarima saking luweh ake-ake perkara. Yudhilu. Ujane ono lampu ini lho ya. Tapi dipatahi ini. Memang nyala. Apa ben kepengin gaya apa piye. Kuda dipepet baru lampu ini diurupno sret. Wong iki. Ada iku sering. Ya lah. Digudu mungkin nek karo Kang Jalil. Wes. Untuk kokono terbangin dengan kita. Lampu nggak ada, dipepet nganan, baru dirit masret tuh, aku mundur aja. Eh, seru nawai. An aksarima, jemur semua jemur, kang Jalil. Saking ake-ake perkoro. Yaitu khilu kang lebok no opoma anasa ing menungso. Al jannata ing surga. Rasulullah ditanya, Rasul, apa amalan yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga? Apa ya Rasulullah amalan yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga? Kalang dikosin Rasulullah taqwallahi. Utawi aksaruma yudhilun nas aljannah iku takwa kepada Allah. Takwa man. Ya, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Taat kepada Allah. Nomor kali. Wahusnul huluqi lan bagusi budi pekerti. Etika yang baik. Kala wasuila lanti tangleti sinten Rasulullah an aktarima saking luweh ake-ake perkara yudhilu kang nglebokno apa ma annasa ing manungsa nglebokno annaro ing neraka. Fakala mangkong ndika sinten Rasulullah alfamu utawi aksaru majud khilun nas annar iku alfamu mulut wal farju lan farji. Kala wal farju lan farji, mulut menyebabkan orang mengucapkan sesuatu yang menurut dia itu hina padahal itu bisa menjadikan dia ya meluncur masuk neraka. Mungkin dia menganggap itu remeh, tapi menyebabkan dia meluncur masuk neraka. Enteng wae ngomong, Quran perlu dirombak. Sing dirombak utakmu. Ngene ya, watene. Salah, lo Quran dirombak apa nih sing dirombak katanya? Wong kuwi maham Quran ne ora iso, kok kate ngerombak Quran. Salah alfamu mulut ini. Ini kalimat-kalimat kufur lo ya. Ngoten niku. Murtad. Kecuali sampean ngomong penafsiran perlu diperbarui, monggo. Karena itu kalau penafsiran itu penafsiran yang menungso kan ya. Kalau Qurannya itu bukan. Kalau penafsiran monggo silahkan. Gak lalu kok iso penafsiran perlu dirombak. Karena penafsiran sudah enggak sesuai dengan zaman. Mana penafsiran yang enggak sesuai dengan zaman, Pak? Sebutkan satu saja. Wah, ngono ya. Jawab kok. Wal farju lan farji, farji menyebabkan orang melakukan perzinahan. Liwat. Ya, liwat itu wati dubur. LGBT. Enggak boleh, haram, ya. Ya, Gung ya. Ya suruni antangki hani jarene. Wong lanang dikon nikahi Agung iki. Gala, iku makane salah tulis itu bahasa lo bahaya lo Gong ah hati-hati gue enggak lah itu bahaya nih mulut ini ya jadi farji itu termasuk lesbian itu yo haram bodoh wae lesbian haram ya kok sekarapan wis lanang gelem wedok gelem apa ngene iki sing ngene iki ah lo enggak patek paham enggak patek mengikuti yo kaya apa ngikuti barang buat nangsal ya. Gala zino, zino itu melakukan hubungan di luar nikah. Zino bukan cuma farji, mata juga zina, tangan juga zina, kaki juga zina, ada telinga juga zina. Wa zinal ainani, aina ini an-nadhuru. Zinanya mata itu melihat. Wah zino terus ya wae dhewe bentino. Rawahu Tirmidzi. Nek delok sing haram zina apa mboten, Din? Zina ya, nek delok sing haram, nek sing halal ya beda. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Nek kowe kepengin zina, nek pas metu-metu iku mending klo, ya. Nek pas ngajar piye kang kowe miwa? Dingkul apa lalatan namanya? Enggak pas nyeleksi sito-sito. Wah, ini repot sih. Wah, khusnul khuluki laya. Ini kan delok ini, waduh. Sinal aina ini an-nadhuru, waduh. Pak dosen ini gitu. Ngeluh tenan, Kang Sudi, ya. Wah khusnul khuluki wong sing iya iku padahal ono jadwal ya di jadwal berzina iki Allah Gusti maksud saya nek kowe engko ya ngene iku ya diminimalisir le ya to nah ya cocok ndelok wae ben semrem mlaku karo terus kan enak kene kono 10 menit wis entuk wis rong lempir ya Johan ya cocok soto lah oleh ringkelu mati. Kala alfam wal farju. Rawahu Tirmidzi. Ini katakan ing hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Iku nek sing didelok haram lho ya le, dadi nek sing didelok halal bojone dhewe ya ora apa-apa. Lanang delok lanang ya ora apa-apa nek gak aurate ya. Ya sapa sing tau wae delok wong lanang ha. Kala rawahu Tirmidzi wa kala lan dikasih nang Tirmidzi. Haditsun hasanun sahihun. Kodawi ki hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan sohihun kang soheh wa anhu lan saking Abu Hurairah kalang indiko sinun Abu Hurairah kalang indiko sinun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina utawi lempuh luweh sempurnani piro-piro wangkang iman Agmalul mu'minina utai luwe sempurnane piro-piro wong kang iman. Nanti sar kok gurung buat tempel pengumuman ini. Nanti. Walau, ini telok nose aku. Perinan terus kata nose. Utai luwe sempurnane piro-piro wong kang iman. Imanan apa nih imane? ahsanuhum iku luweh bagus-baguse mukminin khulukon apani budi pekertini ahsanuhum khulukon iku luweh bagus-baguse mukminin khulukon apani budi pekertini paling sempurnane iman orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Wahyarukum udawi kala semakin baik akhlaknya berarti semakin sempurna imannya. Berarti nek akhlaknya itu rendah, imannya juga rendah. Engkau kalau dia akhlaknya baik maka imannya juga naik. Nah, menjadi tingkatan tinggi. Oh, berarti iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Salah satu pengaruhnya adalah husnul khuluq, bagusnya budi pekerti. Mergane albirru husnul khuluq. Ketaatan itu bagusnya budi pekerti. Nah, yang termasuk yang bisa menjadikan iman bertambah adalah ketaatan. Dan ketaatan termasuknya husnul khuluq. Angel lho husnul khuluq itu piye? Angel banget memang. Gala wahyarukum utawi luwih baguse, utawi luwih baguse sira kabeh ya rukum. Kala iku luwih bagus-baguse sira kabeh linisa ihi marang pira-pira bojone ya rukum. Ya toh. Dadi paling bagus-bagusnya kalian menurut Allah adalah paling bagusnya kalian kepada istri-istri kalian. Ya ngono. Wa ana khairukum linisa'i. Dawuh Kanjeng Nabi, khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Paling bagusnya kalian semua adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan saya, wa ana khairukum li ahli. Dan saya paling bagusnya kalian terhadap istri saya. Ngono. Dadi sing apik gala garu-garuni ya ojo mentang-mentang lanang sing ngekei nafkah mari ono sekarpan ojo sing api ahlake pas gak dimasakno Kang Siti yo masak dhewe ngono ae ora usah ngelang ya. Nah dadi ya harus bisa saling apa istilahnya saling mengisi kekosongan ya. Dadi aja kudu iki kudu awakmu ya ora kudu-kuduan ngoten iki. Khayyarukum khayyarukum linisa. Paling baiknya kalian adalah paling baiknya kepada istri-istri kalian. Gala rawahu. Ya kudu sabar wong jodohan niku. Nek gak sabar ya siti-siti pegat, siti-siti cerai, siti-siti ngono jenenge dua insan yang berbeda dipadukan itu jelas ada percekcokan ya. Jruat sekoyo ngoten iki. Ya, setoe setrum, setoe setrum. Tunggu kaya setempuk. Ngoten iki. Engko nek di apa namanya? Diolah dengan baik akan menimbulkan sinar ya, lampu-lampu murup. Tapi nek gak diolah yang apik bisa mematikan enggak? Ya padha kaya ngoten iki. Kala rawahu ngriwayataken ing hadis sinten At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan ngdika sinten At-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun utawi iki ku hadisun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih wa mawalan ya rabbana darofna bi anna naqdarofna wa annana asrofna على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma'a amin rabbi isma fadla wajudan manna la bikatisabi minna bil mustafar nahdha bi kulli suli sallallahu wasallam alaihi wa'adhan hamdi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamdulil fil bada'i wa tanahi hadid daru darumlah wa fiha ibadullah Ambirha ya Rabbi bijahik ya Rasulullah Andin daru darumlah Ambirha ya Rabbi bijahik ya Rasulullah Andin daru darumlah Ambirha ya Rasulullah Al-Fatiha. Yeah.